Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ketika Ambo mendukung salah satu calon pada pilkada, maka sebagian masyarakat tidak setuju, bahkan menganggap Ambo sebagai pemecah belah umat. Karena Ustadz Abdul Somad disayangi oleh seluruh lapisan masyarakat, maka ketika Ustadz memilih salah satu, maka di situ masyarakat akan terpecah. Kalau Ustadz mendukung salah satu, berarti calon yang tidak Ustadz dukung, Ustadz sudah mencari musuh di daerah itu. Ya, kalau yang Ustadz dukung itu menang. Kalau kalah dan yang menang itu adalah bupati calon yang tidak Ustadz pilih, maka sampai 5 tahun Ustadz tak akan masuk ke daerah itu. Itu yang dikirimkan ke WA, ke masukan ke Ambo. Tapi mungkin mereka tidak paham cara Ambo berpikir. Cara Ambo berpikir simple. Kalau Ambo ceramah dari masaji ke masaji, mengajak untuk membangun sekolah tahfiz Quran, untuk satu kabupaten saja, 3 balai kecamatan, andai setiap kecamatan Ambo masuk, itu berarti untuk kabupaten 50 kota, berarti setahun Ambo mesti terus di satu kabupaten. Padahal Ambo mesti ceramah Aceh, Sulawesi, Kalimantan, sampai Papua. Jadi Ambo berpikir cara yang paling simple untuk menerapkan yang ada dalam pikiran Ambo adalah dengan mendukung kepala daerah. Karena kalau Ambo dukung satu kepala daerah, sesudah Ambo dukung duduknya, Ambo tidak perlu ceramah lagi ke tempat itu. Itu cara berpikir Ambo. Misalnya Ambo punya program, mari kita buat rumah Quran. Kalau pakai metode ceramah, berarti setiap Ambo ceramah ke masjid, Bapak Ibu hadirin hadirat, mari kita bangun rumah Quran, marilah kita sumbang, siapa yang mau menyumbangkan tanah, siapa yang mau mewakafkan semen, belum tentu ada. Tapi begitu calon iko awak dukung dan yang menang, maka insya Allah akan berdiri rumah Quran, TK Quran, SD Quran, program Quran. Itu baru satu contoh, belum lagi zakatnya dalam basnas, belum lagi inyo mau potong atas. Maka Ambo buat 12 poin. Memang ada positif negatifnya. Kalau menang itu insya Allah berjalan. Tapi kalau kalah, ada. Kalau bahasa awaknya, life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Jadi Ambo sudah berada dalam dua pilihan. Mau memilih disukai semua orang dengan ceramah masjid ke masjid, atau pilih salah satu calon dan kalau inyo duduk, inyo akan tolong agama Allah. Setelah Ambo istikharah, Ambo pilih. Tapi Ambo tidak dengan pikiran Ambo suram. Ambo tanyo ustad-ustad, kakak-kakak kelas Ambo, tokoh masyarakat yang dari kabupaten 50 kota. Dari sekian calon iko, sadonyo baik, sadonyo muslim, sadonyo orang awak. Tapi di antara yang baik iko, mano yang programnya lebih? Bukan berarti iko baik, iko tidak baik. Ternyata masukan dari kakak-kakak kelas Ambo, cubalah iko yang nanti endorse. Kemudian Ambo tidak tablik akbar, Ambo tidak ceramah. Ambo dari pagi sampai sore, sampai siang, sampai malam pengajian. Sesudah malam lapeh isa Ambo duduk. Tidak lama Ambo danga lah tiba rombongan Pak Saparudin dan Pak Rizki. Kemudian kami pun langsung Ambo angkat tangan duo, kami buatlah video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alim ulama cerdik pandai nenek mama orang Sumando Bundokan Duang Lima pun berada dun sana Ambo. Iko pilihan Ambo. Akhirnya video itu pun di share. Lalu kemudian yang diceritakan Pak Rizki tadi, Ambo tidak masuk ke semua kabupaten kota di Sumatera Barat, hanya Ampek saja. Yang 322 nan ciek indak. Jadi apa yang beliau katakan tadi ada betulnya, tapi tidak semuanya betul. Buktinya ada satu yang Ambo dukung, enggak jauh menang. Jadi bahwa mereka menang itu karena memang niat mereka, dan Allah ingin menolong agama ini dengan duduknya mereka di jabatan sebagai bupati. Kita doakan, kita support supaya program-program keislaman tadi berjalan, insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu mukaddimahnya. Buku untuk Pak Wabu. Alah. Buku tentang akikah ado, tentang anak lahir. Buku tentang nikah ado, buku tentang sakit ado, dan iko buku tentang mati. Elok bana dibaca orang di rumah sakit yang akan mati. Elok bana dibaca orang yang lah kanai covid taraso nafas lah pendek. Elok dibaca. Tapi bukan berarti orang sehat tidak membaca iko. Dan ambon tidak ingin sesudah membaca iko bahwa anak-anak ingin mati saja. Ambon tidak ingin sesudah membaca iko lalu kemudian tahun muko, bulan muko dievaluasi oleh Pak Wakil Bupati. Bagaimana perkembangan ekonomi di kabupaten 50 kota? Mohon maaf Pak, kita tidak perlu banyak-banyak berpikir ke depan. Awak pun akan mati yo. Ambon tidak ingin itu. Ambo ingin setelah awak kaji buku iko, awak semakin sumangit untuk mencari pitih supaya bisa membangun masjid, semakin sumangit mendidik anak-anak awak supaya mereka selamat dari narkoba, supaya mereka menjadi anak yang soleh dan solihah. Banyak orang tak mau menyambut mati. Istri waktu suaminya cerita tentang mati, Adinda, gimana kalau abang matinya sambil matinya seperti? Padahal mati itu pasti akan tiba. Aduh, ibu-ibu akan mati. Apa yang disabiknya terakhir? Dah. Disangka suaminya memanggil udah. Padahal makasihnya dangung-dangung. Inyo suko makan sate dangung-dangung. Apo nan awak suko, itulah nan akan datang waktu awak sakaratul maut. Bukan berarti amun ndak suko sate, amun suko sate. Tapi adonan lebih lama daripada makanan, yang lebih nikmat daripada kenikmatan materi, pakaian, shopping, cincin, jam, tas kulit, yaitu kenikmatan ucapan terakhir waktu sakratul maut, la ilaha illallah. Mudah-mudahan sakratul maut awak ucapan terakhir awak la ilaha illallah. Nan patamo Nabi Nuh baanya waktu meninggal. Kecek Nabi Nuh dua larangan, dua ajakan. Larangan jangan syirik, jangan sombong. Biasa orang kalau akan mati ditanya apa keinginan terakhirnya. Kalau ada orang akan digantung mati, ditembak mati, di penjara, tetap ditanya apa keinginan terakhirnya. Maka Nabi Nuh pesan terakhir itu sangat penting. Kenapa? Karena total dari kehidupan awak kalau umurnya 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun, intisari dari kehidupannya itulah waktu mau sakratul maut itu. Dan itu tidak bisa awak setting dari kini. Bisa jadi ambo waktu sakratul maut entah apa yang terlintas di pikiran ambo waktu akan mati itu nanti. Dan iko adalah rekam jejak mereka, nabi, wali, orang-orang soleh ketika akan meninggal. Nabi Nuh berpesan, jangan syirik, jangan sombong. Mana syirik dan sombong? Syirik kepada Allah, sombong kepada manusia. Syirik habis amal awak. Puasa hilang, sedekah melayang, zakat terbang, haji. Tidak ada bisa. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah mengampunkan dosa selain syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka pesan Nabi Nuh, jangan syirik. Yang kedua, jangan sombong. Sebab kalau awak sombong ke orang, ambo yakin dan percaya Pak Saparudin dengan Pak Rizki duduk kok dek ndak sombong kok. Ambo dengan beliau rasa ndak duduk di samping wakil bupati. Rasa anak-anak muda saja. Memangnya lebih muda dari ambo. Itu. Aduh, kadang pengalaman ambo duduk sama gubernur, bupati, wali kota, menteri. Awak duduk di samping itu rasa-rasa duduk di samping Fir'aun. Aduh. Ini pengalaman Ambo. Aduh, jadi awak rasanya tegang, tapi ada rasa santai. Rasa adik-adik awak, rasa kawan-kawan. Itu tidak dibuik-buik, itu rasa dalam hati. Dari mulut kadang ke mulut juga payahnya. Tapi hati awak manusia ada perasaan awak. Dari beberapa tempat yang Ambo kunjungi, itu perasaan Ambo. Tidak sadonya menghormati. Ada juga waktu duduk naik kakinya ke muka awak. Angkuh, sombong. Alun apa-apalah bercerita tentang jamnya 100 juta. Entah siapa nak bertanya. Yang sombong. Sebab sombong itulah yang menjatuhkan awak. Man tawadha'a lillah illa rafa'ahullah. Tidak ada orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah melainkan Allah akan mengangkat derajat. Pesan inyo, itu larangan. Jangan syirik, jangan sombong. Pesan inyo, kalau dikumpulkan langit, bumi beserta isinya, adonan lebih berat daripada itu. Apa itu? La ilaha illallah. Maka perbanyaklah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang-orang tarekat Naqsabandiyah dan di awak Payakumbuh 50 kota, aduh, banyak di sini ulama-ulama tarekat Naqsabandiyah. Syekh Sa'ad Mungka yang pernah berdebat dengan Imam Masjidil Haram yang juga orang Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Berdebat tapi tidak debat kusir, pakai kitab. Ditulis dek Syekh Sa'ad Mungka, dibalas dek Syekh Ahmad Khatib. Begitu orang Minangkabau kalau nyebekelai dalam tanda kutip. Dengan kitab, dengan buku, dengan argumentasi. Syekh Sa'ad Mungka, pengamal tarekat Naqsabandiyah. Kemudian ada juga Syekh Zakaria Labaisati. Payakumbuh juga? Ya, 50 kota. Syekh Zakaria Labaisati mengambil tarekat Naqsabandiyah dari Syekh Ja'far Pulau Godang di Kabupaten Kampar. Ulama besar, penulis kitab, ahli fikih. Kenapa Ustaz waktu menyebut la ilaha illallah mengkaitkannya dengan tarekat? Sebab orang tarekat mewajibkan zikir la ilaha illallah atau Allah Allah 5000 kali sehari. Itu maka orang-orang tua yang mengamalkan tarekat itu tasbihnya tidak berhenti. Ambulah banyak bos gua orang tua. Mohon maaf kok kalau ada bapak ibu dan lah tua. Awak kok kalau lah tua, kecek awak tidak mau berhenti. Macam kaset rusak. Kalau duduk awak 1 jam, 3 kali cerita itu berulang. Nah, mandang alah muak. Nah, kau membawa acara kalau waktu habis, agitahu ambo. Jadi ambo perhatikan, ada orang tua yang tidak mau terlalu banyak baca rito, mengecek, tapi lebih banyak memetik tasbih. Belakangan baru ambo paham, rupanya mereka punya setoran wajib sehari 5000. Itu makanya tidak sempat bercerita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ambo sampai ke Mesir baswa sama Syekh Saifuddin Al-Kurdi, cucu dari Syekh Amin Al-Kurdi. Ditampaknya aneh, ndak ada tasbih. Lalu ambo tanya, di sini kau berzikir ndak pakai tasbih? Indah. Jadi bapak berzikir pakai napas. Napas awak itu kan duo. Tarik kateh, ambuih ke bawah. Waktu tariknya la ilaha illallah, la ilaha illallah, hambuhnya pun la ilaha illallah, tapi tidak disabitkan dalam hati saja. Bisa dipakai waktu awak sedang bercerita dengan orang banyak, tapi awak tetap ingat bahwa nafas itu ditarik la ilallah. Orang yang berzikir la ilaha illallah pakai nafas, tarik la ilallah, ambil la ilaha illallah, kalau inyo fokus indak putui, putus ketek balik lagi, insyaAllah inyo akan berzikir sebanyak 43.000 selama sehari semalam. Inyo akan bicara yang penting-penting saja. Ba'aka bapak sehat, ba'aka keadaan anak-anak sehat. Habis itu inyo fokus pada zikirnya. Tapi bukan berarti sesudah iko besok sadonyo ndak ada mau ngecek, bukan itu maksudnya. Awak tetap urusan. Tapi supaya zikir. Perbanyaklah la ilaha illallah. Nang kedua, ada sebab rezeki turun. Rasaki itu sudah dijamin bantu buah nan lah masak. Tapi kalau tidak dijolok, ini akan jatuh kawak. Bisa jadi diambil burung. Ba'a supaya rasaki kau turun, maka zikirnya subhanallah wa bihamdi. Pesan Nabi Nuh, jangan syirik, jangan sombong, amalkan dua, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdi. Pesan yang sangat berharga, pelajaran dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Kalau lagi duitnya kini barakali ganti KTP dan kakak. Intisari dari kehidupannya nan 1950 tahun 1000 tahun kurang 50 itu terangkum dalam ampe perintah dan larangan. Larangan jangan syirik, jangan sombong. Perintahnya perbanyak la ilallah subhanallah wa bihamdi. Kadang awak ko banyak Ustaz Iko menyabui zikir dan paling rancak solawat. Buya Iko menyabui la ilaha illallah. Ustaz Iko menyabui Allah Allah. Ustaz Iko menyabui subhanallah wa bihamdi. Mengaji rajin. Jadi mana yang diamalkan? Itulah asak cik pun alun leh. Awak pilih saja. Kalau rasa nyaman selawat, selawat. Kalau Ustaz sendiri, ambo yang selalu amalkan dua. La ilaha illallah dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Subhanallah wa bihamdi tetap. Amalan-amalan yang diagih dek guru tetap ambo amalkan. Tak bisa sadonyo, jangan tinggalkan sadonyo. Boleh awak pilih salah satu dari yang terasa awak nyaman. Habis Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Yusuf. Kecek Nabi Yusuf sebelumnya meninggal. Nabi Yusuf ikut di Mesir. Beko akan datang seorang laki-laki yang akan menyelamatkan kamu. Kecek Nabi Yusuf. Laki-laki itu namanya Musa. Jasad ambo yang ada di dalam peti batu di tepi sungai Nil akan dibawa oleh Nabi Musa dari Mesir ke Palestina. Betul. Apa yang dicakapkan oleh Nabi Yusuf kejadian. Meninggal Nabi Yusuf, diletakkan jenazahnya dalam batu di tepi sungai Nil. Beribu tahun sesudah itu, Yusuf punya anak. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Yahuza punya cucu cicit namanya Imran. Imran punya anak namanya Yusuf. Yusuf itulah, Imran punya anak namanya Musa. Musa itulah yang kemudian lahir membebaskan bangsa Israel nan Adoni Mesir dari penindasan Fir'aun. Dan kemudian Musa membawa jenazah Nabi Yusuf alaihissalam. Nanti Musa itu akan memakamkan aku di samping datukku di Palestina. Dan Nabi yang dimaksud adalah Nabi Ya'qub. Ya'qub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Yahuza punya anak cucu cicit namanya Imran. Imran punya anak laki-laki namanya Musa. Musa punya saudara laki-laki namanya Harun. Tapi Musa tidak sampai ke Palestina. Dek Musa meninggal di Sinai, dataran Sinai gurun pasir. Kemudian perjalanan itu dilanjutkan oleh murid Nabi Musa namanya Yusha' bin Nun. Namanya Yusha' tulis Arabnya. Orang Barat menyebutnya Joshua. Yusha' Joshua. Sulaiman Solomon. Nuh Noah. Umur Nabi Yusuf 120 tahun. Umur awak 60 tahun. Datang Covid 39. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ko punya istri, kece istrinya Musa, berdoalah kepada Allah. Apa doanya? Supaya Allah menikahkan engkau dengan aku di surga. Mantap. Kalau apa anda ikut di siko, bisa abu, ibu sabuik beko di rumah. Papa, apa doanya tadi? Minta rasaki. Terus anak soleh. Ada yang belum, pa? Apa? Allah menikahkan kita di surga. So sweet, kata pa. Apa kecek Nabi Musa? Kalau engkau ingin kita nikah di surga, jangan engkau menikah lagi kalau ambo mati. Barek kok ya. Iyo kalau nyom meninggal kini awak esok pagi. Kalau 10 tahun lagi, mako banyaklah perempuan ndak satu dua bertanya kambo. Ustaz, kalau saya menikah, kemudian suami meninggal, nikah lagi suami meninggal, nikah lagi suami meninggal, dengan siapa saya nanti di surga? Dijawab oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, akan bersama dengan suami yang paling baik akhlaknya. Tapi ada juga suami yang tidak mau. Ustaz, nanti saya kalau meninggal dengan itu lagi enggak di surga? Kenapa Pak bertanya begitu? Sedang di dunia bola susah ke sih? Tapi tentu Pak itu tidak ada di 50 kota. Di kabupaten lain. Jadi saking cintanya istri Nabi Musa itu, inyo ingin berdoa suami, mohon maaf Bu, ambo bukan mencari-cari kelemahan ibu. Di antara ibuku ada enggak yang pernah menyuruh bapak berdoa bentuk istri Nabi Musa? Aduh, cumanya segan dalam hati saja. Lalu kemudian Nabi Musa sebelum meninggal, apa kecik Nabi Musa? Ambo enggak takut kematian kecik Nabi Musa. Ambo enggak takut mati itu. Nan ambo takut kenapa? Kalau roh ambo keluar dari jasad, lidah ambo kering dan lidah iko indak bisa lagi dipakai untuk menyabui la ilah. Itu nanti takwik kan. Bukan hanya takwik mati dimakan cacing tanah, enggak. Kalau ambo mati lidah ambo kering enggak lagi bisa dipakai untuk menyebut la ilaha illallah. Diimbaunya anak-anak padusinya. Sikok. Aku cek Nabi Musa ke anak padusinya, beko kalau aku mati, kalian mengutip kapas, kapas itu dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain, juallah itu untuk makan, jangan menjual harga diri. Kini bukan main banyak anak perempuan yang menjual kehormatan di medsos demi untuk mendapatkan sesuap nasi segenggam berlian. Anak padusi Minangkabau tidak akan menjual harga diri. Sebab apa? Sebab inyo dijago nenek mama dengan harato tinggi. Betul tak kisahmu? Banyak orang mempermasalahkan bertanya kamu. Itu posisinya sama dengan wakaf zuri. Ambo punya sawah, lalu ambo wakafkan. Di ambo khawatir anak-anak padusi, cucu-cucu ambo padusi, iyo kalau lakinya kayo, iyo kalau nya berpendidikan, kalau nya susah daripada nya mencari makan ke tempat lain tak terjamin bezina, mohon maaf, maka ambo berpesan, iko tanah sepetak ambo tinggalkan sebagai wakaf, tidak boleh dimiliki, hanya sebatas untuk pakai, ambil sementara hidup sebelum mati, tapi hanya untuk perempuan-perempuan saja. Orang yang tak paham dia komen, pahami dulu. Kalau laki-laki Minangkabau merantau, bekerja, dapat hasil, dapat buka rumah makan, tetap dibagi menurut hukum Islam. Jadi ambo tanyo, ambo tanyo, Pak merantau dari Payakumbuh. Yo. Beko karajo banyak dapat pitih yo. Kalau meninggal ba harta warisan. Yo dibagi menurut hukum Islam. Anak laki-laki tetap dibagi dua kali bagian anak perempuan. Lalu tuduhan yang mengatakan hanya untuk anak perempuan saja, itu kebun padinan di kampung. Oh begitu. Untuk apa itu dibuat oleh nenek mama? Menjaga supaya anak perempuan jangan sampai menjual harga diri. Harga vaksin tak, Pak? Tiga pesan Nabi Musa alaihissalam. Banyak banalah pesan-pesan kau, Bu, ya. Ya terserah pilih manonan rasa lama. Ustaz baca sadonya kau? Tak. Kalau baca sadonya, awak sakaratul maut. Nabi Muhammad SAW amat sayang dengan sahabatnya namanya Abu Bakar. Sampai ditulis dalam Al-Quran, Idhuma fil ghari, ketika mereka berdua berada di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan, ketika mereka berdua berada di dalam gua. La tahzan, don't be sad, jangan cameh, jangan takwit. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Sampai pada akhirnya Abu Bakar berpesan, kalau ambo mati, bawalah jenazah ambo ke makam Rasulullah, ketuk 3 kali, ucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau pintunya terbuka, makamkan jenazah ambo di samping makam Rasulullah. Tapi kalau pintunya tak kunci, bawalah jenazah ambo ke pemakaman Baqi di sebelah kiri kalau awak madok ke kiblat. Kau Masjid Nabawi, di samping Masjid Nabawi ada 3 pintu. Pintu nang pertama namanya Babul Baqi, dek menghadap ke Baqi. Pintu nang kedua namanya Babu Jibril, dek dari situ Jibril selalu masuk. Pintu nang ketiga namanya Babun Nisa, pintu perempuan di belakang, masuk kamar Fatimah. Begitu Abu Bakar meninggal, diketuk pintu makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tabuk, jatuh gemboknya, terbuka pintunya. Menunjukkan bahwa Nabi ridha menerima jasad Abu Bakar Siddiq. Maka makam itu 3. Makam Nabi, makam Abu Bakar, makam Umar. Makam Usman di Baqi, ujung agak lebar, batu ado gadang nisan. Usman di Baqi. Maka awak ziarah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq, assalamualaikum ya Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Jadi kalau ada orang nan, apa tu Umar bin Khattab minta-minta dimakamkan di samping Nabi? Tidak, Rasulullah mengizinkannya. Kalau tidak izin, Rasulullah tidak akan terbuka gembok itu. Di halaman barak tu bu ya, halaman 26, gembok jatuh. Halaman 26, baris ketiga. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib punya istri namanya Fatimah, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan Fatimah ketika nya akan meninggal? Kalau aku mati, maka Sayyidina Ali lah yang memandikanku bersama engkaulah memandikanku Asma. Asma itu saudara kandungnya dan suaminya memandikan. Kalau ada perempuan meninggal, tidak ada suaminya, dan tak ada perempuan di kampung itu satu pun yang pandai memandikan jenazah, maka perempuan itu ditayamumkan. Tidak boleh laki-laki memandikan jenazah perempuan kecuali suami. Saya ulang sekali lagi, kalau di kampung itu tidak ada seorang perempuan pun yang pandai memandikan jenazah, suaminya pula tidak ada, saudara kandungnya tidak ada sebatang kara, maka perempuan itu ditayamumkan. Kini banyak jenazah orang meninggal COVID di rumah sakit, sampai kemarin ribut dimandikan oleh laki-laki. Tak betul. Ini perlu video ini di-share supaya orang tahu. Kalau tak ada keluarga, ambil debu, tayamum. Muka usap sekali, tangan sekali, langsung pakaikan kain kafan, kuburkan. Begitulah jasad orang beriman dihormati, bukan dia seonggok daging bangkai, tapi dia karamna bani Adam, kami muliakan anak cucu keturunan Adam alaihi salam. Aisyah istri Nabi meninggal. Aisyah meninggal malam 17 Ramadan sesudah solat witir. Inyo berpesan makamkan pada malam itu juga. Ambo pun berpesan kalau ambo mati malam, makamkan malam itu juga. Jangan tunggu besok pagi. Sebab apa? Kalau awak baik, maka kita cepat bertemu dengan kebaikan kita. Kalau awak jahat, maka orang yang hidup tidak menanggung beban dosa kita. Kalau ado nan siap menggali kubur malam itu. Kalau ndak ado, tunggulah esok pagi. Ndak akan pakai beko. Jangan ditahan jenazah lama-lama. Cepat kuburkan. Kalau jenazah itu baik, berarti kamu cepat membuat dia berjumpa dengan amal solehnya. Tapi kalau jenazah itu orang tak baik, maka kamu sudah membuangkan beban dari pundak kamu. Begitu kata Nabi. Maka Aisyah berpesan, kalau ambo meninggal malam itu, kuburkan. Pas macam yang dia cakapkan. Meninggal malam 17 Ramadan, malam Jumat, dikuburkan malam itu juga, lebih cepat, lebih baik. Fatimah punya anak pertama namanya Hasan. Sesudah setahun lahir adiknya Husain. Hasan diracun orang. Keluar darah dari mulutnya. Bertanyalah adiknya namanya Husain. Wahai abangku Hasan, siapa yang meracun kamu? Siapa yang memberi kamu racun ini? Kata Hasan, untuk apa? Nya tahu. Dan meracunnya itu nyetau. Untuk apa saya beritahu kamu? Kata Husain, aku akan membunuhnya. Demi Allah aku kupancung kepalanya, kata Husain. Apa kata Hasan? Ini hanya dunia, wahai adikku Husain. Malam-malam ini akan berlalu. Biarlah dia sampai aku menemuinya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai mati Hasan tidak memberitahu siapa yang meracunnya. Walaupun dia tahu. Kenapa? Karena azab Allah lebih menyakitkan nanti di akhirat. Dan dia menjaga itu. Akhirnya dia pun meninggal. Tapi riwayat lain memberitahu. Riwayat dalam Mikonda. Yang meracun Hasan itu adalah istrinya sendiri. Diracun oleh istri. Sampai hati. Tapi jangan gara-gara iku apa cameh minum teh beko pulang. Dua balik Husain meninggal. Husain itu adik Hasan, anak Fatimah, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inyo hajinyo 25 kali berjalan kaki. Awak sekali lah ingin berangkat, datang Covid. Tak jadi berangkat. Lalu kemudian Hasan itu dipancung kepalonyo pada tanggal 10 Muharram, Ashura. Setelah kepalonyo dipancung di Karbala, lalu kemudian dibawa kepala Hasan itu kepada Raja Yazid. Datang Yazid mengambil tungkek. Diambilnya tungkek, ikut kepala Hasan tu. Ditusuk-tusukkannya tungkek itu ke mulut Husain. Husain meninggal dipancung di tentara Yazid. Saking sakit hati dibawa kepala Yazid. Ditusuk pakai tungkek mulut. Ada sahabat Nabi mencaliat di situ. Aku cek sahabat Nabi. Mulut itulah dulu yang pernah. Yang bibir, pipi. Itulah yang dulu. Yang kau tusuk-tusuk itulah yang dulu pernah dicium Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai hati kalian. Kata sahabat Nabi. Begitulah zalimnya mereka terhadap keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nya mati syahid. Bersama Husain ada 16 laki-laki dari keluarganya. Tak pernah langit menangis seperti meninggalnya Husain setelah Nabi Yahya. Nabi Yahya. Husain terbunuh pada hari Jumat tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijrah, umurnya 56 tahun 5 bulan. Jadi kita bisa saja mati terbunuh, teraniaya, terzalim, kepala putus, tidak masalah. Itu mati terhina, enggaknya mati syahid. Jadi yang dilihat itu bukan kondisi terbunuhnya, tapi sebab apa dia terbunuh. Allah Ta'ala mengangkat derajatnya. Maka kata Nabi sebelum Husain meninggal, innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Keturunan ku Hasan Husain, pemimpin pemuda penghuni surga. Nanti pemuda penghuni surga itu, anak-anak muda yang meninggal, maka pemimpinnya nanti adalah Hasan dan Husain. Nabi punya anak namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak namanya Muhammad Naqib. Muhammad Naqib punya anak namanya Isa. Isa punya anak namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Muhajir artinya orang nan pindah. Sebabnya pindah dari Baghdad ke Yaman. Sampai di Yamannya beranak cucu cicit, itulah lahir yang disebut dengan para habaib. Kalau ciek namanya Habib, kalau banyak namanya habaib. Marga-marga habaib, As-Sagaf, Al-Haddad, Al-Jifri, As-Shihab, Habib Rizik Shihab, itu keturunan Husain. Apakah habib-habib itu ada sampai ke Sumatera? Ada habib namanya Habib alhamdulillah payah dong ingat nama. Saking banyaknya di dalam kepala-kepala nama bupati, wakil bupati diingat yo. Habib Usman Sahabuddin menikahlah dengan anak Sultan Siak. Namo anak Sultan Siak ko Tengku Embung. Usman Sahabuddin menikah dengan Tengku Embung, lahirlah anak cucu cicit. Itulah manga Sultan-Sultan Siak itu dipangkal namanya pakai Syarif. Sultan Syarif Qasim. Biasanya dipangkal nama mereka Syarif atau Sayyid. Maka awak menyabiknya Sayyidi. Sayyidi, Sayyidi. Sampai ke bumi Minangkabau menjadi Sidi. Yang di Pariaman itu adalah sebagian dari keturunan Husain yang sampai, maka panggilan aslinya Sayyidi. Tapi di orang Minangkabau payah menyebut Sayyidi, sebabnya Sidi. Sidi Gazalba, yang pernah ke Al-Azhar Kairo, itu termasuk yang punya silsilah sampai ke Nabi Muhammad SAW. Kalau perempuan Sayyidati, karena payah menyebut Sayyidati jadi Siti. Siti Fatimah. Sayyidati asalnya. Kenapa awak memang suka pakai diskon. Tiga balik. Salman Al-Farisi, sahabat Nabi yang hebat. Inyo awalnya menyembah api Salman go. Salman Al-Farisi. Farisi artinya Persia. Kerajaan yang paling besar di dunia ko Persia. Inyo orang Persia yang disembahnya api. Lama-lamanya bapikir, bak aku awak menyembah api. Apakah api kena menciptakan ambo? Akhir kemudiannya pindah ke Damaskus. Sampai ke Damaskus inyo masuk agama menyembah patung. Lama-lamanya bapikir, bak alo patung ku membuat awak. Sampai akhirnya inyo mendengar ada nabi di jazirah Arab namanya Muhammad SAW. Inyo datang dan mencari, ndak ada Tuhannya dalam bentuk patung. Siapa namanya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Akhirnya masuk Islam. Inyolah yang punya ide kalau berperang mesti menggali parit. Parit itu bahasa Arabnya khandak. Maka peperangan itu disebut dengan perang khandak. Salman Al-Farisi, panglima perang luar biasa. Ba'ah waktunya meninggal. Nomor tiga balik. Salman Al-Farisi wakatunya meninggal, dicaliak di kamarnya, yang ada cuma tali pangike keledai, kemudian tikar, beberapa barang kalau dinilai 20 dirham. Satu dirham itu 3,11 gram perak. 3 gram kali 20 sama dengan 60 gram. 60 kali 70 ribu sama dengan 4.200.000 lah harta warisannya. Orang sehebat itu, harta warisannya cuma kalau dihitung kini, 4.200.000. Tidak sampai tunjangan ibu. Lalu kemana harta dia yang lain? Disedekahkannya fi sabilillah. Bukan miskin. Sahabat Nabi itu bukan miskin. Tapi mereka hidup sederhana. Walaupun tidak selamanya sederhana itu murah. Nah, ngemangga galak yuk. Sampai balik. Ada sahabat Nabi namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Kece Abu Dzar Al-Ghifari, kalau ambo meninggal, mandikanlah aku, kafankanlah aku, bawalah jenazahku, letakkan di tepi jalan. Karena ditinggal di gurun pasir, ada orang. Anaknya pedusi surang. Kece anaknya, beko kalau ayah meninggal, apa cara ambo mengubur? Beko kalau ambo mati, mandikan ambo, kafankan ambo, letakkan di tepi jalan. Ikut saja kecik ambo ko. Anaknya taat dibuatnya, dimandikannya, dikafankannya, diletakkannya tepi jalan. Tak lama sesudah itu, lewatlah musafir. Musafir tiba-tiba lalu, mereka buka, mereka tanya. Kebetulan musafir itu sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Dan ninyo tahu bahwa jenazah iko adalah jenazah sahabatnyo namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Apa maknanya? Bahwa orang-orang soleh itu tahunya bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan jenazahnya. Yang kedua, almar'u ma'aman ahab. Orang kalau dia berkasih sayang, dia akan tetap bersama. Tidak bersama waktu hidup, waktu mati bersama. Tidak bersama di dunia, waktu di surga bersama. Insya Allah kita bersama di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga orang yang tidak mau di surga bersama ustaz. Aduh, saya tidak mau masuk surga kalau di surga itu ustaz Somad. Limo baleh. Ada periwayat hadis namanya Abu Hurairah. Nam paling selalu awak dengar namanya kalau hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah. Mangga Abu Bakar ndak sebanyak Abu Hurairah. Sebab Abu Bakar sibuk mengurus politik. Umar sibuk dengan usahanya. Utsman sibuk dengan bisnisnya. Abu Hurairah tinggal di rumah samping tempat Nabi namanya Ahlus Suffah. Inyo ikut ke rumah Nabi, makan sama Nabi, berjalan dengan Nabi, perang dengan Nabi, maka wakatu inyo dengan Nabi lebih banyak daripada yang lain. Itulah maka riwayat hadisnya lebih banyak. Sikit-sikit Abu Hurairah, sikit-sikit Abu Hurairah. Namo inyo Abdurrahman, tapi dek selalu membawa kucing dipanggil Pak Kuciang. Abu Hurairah. Pesan Abu Hurairah, kalau aku meninggal nanti, jangan buat tenda di atas kuburku. Biasa, ada orang meninggal, dipasang tenda bantu kemah, supaya orang berziarah teduh. Ini berpesan, jangan buat. Nang kedua, pesannya, jangan iringi jenazahku dengan mangkok besi tempat perapian. Dulu kalau orang-orang kayo, raja-raja, sultan-sultan meninggal, itu diiringin-iringin jenazahnya ada mangkok basi diduikan asap untuk menunjukkan hebat. Ini berpesan kalau ambo mati jangan buat bantu itu. Nang katigo, cepat-cepat kuburkan aku. Jangan lama-lama. Ambo barakali menyaksikan pemakaman. Kata sambutannya banyak minta ampun. Sambutan dari kepala desa, RT, RW, lurah. Sadonya ingin sambutan. Ambo perlu diminta tausiah di situ. Tidak mau, Ambo. Ambo kalau tausiah melapeh jenazah, tidak mau. Ustaz silakan tausiah. Tidak, capek kuburan. Kalau tausiah, beko malam. Ustaz tausiah. Tidak, Ustaz lain. Tidak kena Ambo juga. Ambo lah mantap. Jangan lama-lama. Kalaupun ingin juga pesan pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita doakan ini. Keluarganya kita hibur. Bawakan nasi. Karena mereka sudah dalam kesusahan. Jangan lagi dia masak. Yang lagi dia dibebani dengan beban-beban yang memberatkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gitu. Mengapa capek banget tadi? Lapar, Mbok. Rupanya enggak loh, dek. Ingin cepat pemakaman. Kalau ambo mati, jangan ratapi aku. Menangis boleh. Nanda boleh itu meratap. Apa beda menangis jo meratap? Meratap itu mencaka-caka dinding, menarik rambut, memukul pipi. Udah, mangga laki ambon dak laki urang. Jadi sekedar menangis boleh. Jadi kalau ado padusi manangi, ndak apa. Menangi, ndak apa. Karena air mata tak bisa ditahan. Kata Nabi ketika ada perempuan menangis, Umar berang Umar. Nangis kecil Umar. Da'hunna, biarkannya menangi Umar. Ya bih air mata. Di apa ini menangi? Harato warisannya ketek mana? Ya. Jangan iringi jenazahku dengan bejana besi, segerakanlah pemakamanku. Dua kalinya ulang. Supaya apa? Supaya keluarganya ingat. Dan itu iktibar pulau buat awak. Berapa minit lagi waktu ambo? Dua jam? Abu Musa al-As'ari. Ada namanya sahabat Nabi Abu Musa al-As'ari. Kala nambah kirim surat waktu awak alun punya kalender. Orang Eropa lah punya kalender Januari, Februari, Maret, April. Tiba-tiba orang Islam alun punya kalender. Abu Musa al-As'ari mambue berkirim surat ke Umar bin Khattab. Ba'ako Amirul Mukminin. Orang berkirim surat ke awak ada kalendernya, awak ndak ada. Musyawarah. Aikalah dia Abu Musa al-As'ari. Waktunya sakit, nyo berpesan, pergilah kalian gali kuburku, lapangkan dan dalamkan. Pailah sada orang ke tanah pekuburan, mereka gali dalam, mereka lapangkan. Disangka orang itu kalau dalam kuburnya, lapang pulo alam barzah. Maka sui ambo bukan itu kecilnya. Kubur itu tidak perlu. Jangan beko berpesan bapak ibu, kalau ambo mati galikan kubur ambo seluas kamar presiden suite. Tidak, kubur awak tetap biasa. Apa yang dimaksudnya kuburku lapang itu? Kata Musa al-As'ari, demi Allah, kubur itu nanti ada yang di dalamnya seperti rumah besar. Kuburku itu dilapangkan setiap sudutnya 40 hasta. Kok hasta? Sudut kubur awak itu bisa luasnya 40 hasta. Sakingkan lapangnya. Kemudian dibukakan pintu surga. Aku bisa melihat istriku dan rumahku di dalam surga. Itulah yang aku tengok setiap hari. Itulah yang selalu awak doakan. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan. Jadikanlah kuburnya salah satu dari taman-taman surga. Kubur kita cuma dua. Bisa jadi taman surga, bisa jadi lubang neraka. Maka kalau awak lewat di kubur, awak doakan assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu almustaqdimin wal mustaakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Mudah-mudahan awak sadonyo selamat dari azab kubur. Sebelum salam awak doa bil alamina innaka hamidum majid. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Minta ampe. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baru salam. Ambo sampai fil alamina innaka hamidum majid saja nyo Buya. Sah. Ibarat makan pakai kicap. Cukui-cukui modal sih. Tambah. Mangga sampai fil alamina innaka hamidum majid. Mangga ndak ditambah. Masih syukur ambo sembahyang Buya. Kawan ambo ndak sembahyang le. Ayo ju. Kita membandingkan jangan sama orang ndak sembahyang. Selanjutnya 9 baleh. Namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid kalau diukur badannya, setiap jengkal itu ndak ada yang ndak luko. Lukonya tiga. Bekas anak panah, bekas tombak, bekas pedang. Saking selalunya berperang bersama Rasulullah. Sebelumnya masuk Islamnya panglima perang jahiliyah. Sesudah masuk Islamnya berperang melawan jahiliyah. Tapi matinya di atas tempat tidur. Maka menjelang kematiannya apa kecik Khalid bin Walid? Ambo berperang iko, perang iko, perang iko. Setiap jengkal badan ambo ko ada bekas tombak, bekas panah, bekas pedang. Tapi kini ambo mati di atas kasur. Hidung ambo berbunyi seperti matinya seekor onta. Rupanya awak kalau mati itu berbunyi dong. Di atas kasur, hidung berbunyi seperti seekor onta. Mata para pengecut tak akan pernah tidur. Jadi kalau orang mati syahid itu tidak berbunyi. Orang mati syahid tidak sampai berbunyi. Dia apa? Putih. Mati. Tapi tetap dapat pahala syahid karena niat. Innamal a'malu bin niat. Ada sahabat Nabi namanya Mu'az bin Jabal. Kalau bapak ibu pernah mendengar sahabat yang diutus ke Yaman membawa Islam, Mu'az bin Jabal. Apa kata Mu'az bin Jabal? Ambo indak takwi sakitnya sakratul maut. Sakratul maut yang katanya macam ditebas pedang 100 kali bertubi-tubi, tidak takut. Sakratul maut yang katanya macam kambing yang dikuliti hidup-hidup, tidak takut. Lalu yang angku takwikan mati itu apa? Ambo takut kalau mati nanti tidak bisa lagi jihad fisabilillah. Jadi banyak awak kadang kalau ditanya di orang, Ustaz takwik mati? Iya, takwik di apa? Oh, takwik aja ambo, takwik bersuah hantu. Jadi takutnya itu tidak jelas. Coba lah awak tengok. Mereka takut mati karena takut lidahnya kering tak bisa berzikir. Mereka takut mati karena takut tak bisa lagi berjihad fisabilillah. Takut tapi alasannya jelas. Kadang-kadang kita takut, takutnya tak jelas. Mudah-mudahan setelah membaca buku kok jaleh awak. 21. Namo sahabatnya Abu Umamah Al-Bahili. Kalau ambo mati nanti, bacokanlah talqin di samping kubur ambo. Ada salah seorang yang membacokan kata lingo ambo sebelah kanan. Wahai Fulan bin Fulan, kalau datang malaikat bertanya man rabbuka, katakan Allah. Man nabiyuka, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kitabuka, katakan Al-Qur'an. Inilah hadis tentang talqin mayat sesudah dikuburkan. Ambo tidak memaksa membacakan talqin, tapi hadis tentang talqin itu hadisnya hasan, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Aduh, ambo bahas tentang hadis talqin. Jadi yang mau membuat talqin silakan. Nendak mau membuat talqin, paling tidak doakan sudah pemakaman. Ama ambo, ambonan membacakan talqin. Jamaah meninggal kawan ambo karena COVID, datang keluarganya. Bacakan talqin. Siapa membacakan talqin? Ustaz Somad. Ambo bacakan. Tapi kalau ambo menyodorkan diri, indah. Tapi kalau menyalahkan orang baca talqin, jangan. Sebab hadis tentang talqin itu adalah hadis hasan. Hadis hasan itu sama dengan sahih, cuma beda seketik saja. Dan tidak ada ikhtilaf tentang boleh mengamalkan hadis hasan. 22. Nabi punya anak namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin solat sehari 1000 rakaat. Menjelangnya meninggal dunia, nya berpesan, wahai anakku, nanti hari kiamat tak ada lagi yang tersisa. Malaikat mati, Nabi mati, Rasul mati, sado alam hancur lebur. Yang tinggal hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tinggal hanya kehendak Allah. Yang tinggal hanya kemauan Allah. Maka carilah ridha Allah supaya selamat dari azab Allah. Inyo saking takwinya kanai azab Allah, bersujud 1000 kali. Awak? Jangan dijawab dengan lidah, karena lidah tak bertulang. Ada namanya Imam Hanafi. Di antara imam nan ampe, imam mazhab ampe nan paling tua Hanafi. Nomor dua Maliki. Nomor tiga Syafi'i. Nomor ampe Hambali. Imam Hanafi ba'anya meninggal. Lam yakbalil ahda bil qada. Diangke menjadi hakim tapi tidak mau. Diangke jadi hakim tidak mau. Dia menolak jabatan, dimasukkan ke penjara, meninggal dalam penjara. Itulah ulama. Menolak jabatan, raja merasa terhina, tangkap, ditangkok, dipenjara, meninggal dalam penjara. Inyo ingin biarlah dihinakan di dunia, tapi dimuliakan di akhirat. Jadi ulama itu resikonya besar. Penguasa-penguasa kalau ditolak kemauannya, mereka marah. Itu yang dialami oleh imam-imam, ulama-ulama zaman dulu. Jadi dengan membaca buku iko, datang kesabaran awak. Bahwa apa yang awak alami iko, belum ada apa-apa. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebelum meninggalnya bersyair. Walamma qasa qalbi wa dhaqat madhahibi, ketika hatiku keras dan jalanku sempit, ja'altur raja minni li'afwika salama. Jalanku sempit, hatiku sudah keras, saking kan susahnya mati itu, hati terasa keras dan jalan sempit. Satu-satunya yang bisa aku berharap hanya maafmu ya Allah. Maafkan salah dan dosaku ya Allah. Tu'azimuni dhambi falamma qarantuhu. Aku banding-bandingkan terlampau besar dosaku. Banyak dosaku ya Allah. Bi'afwika rabbi kana afwuka a'zama. Tapi kalau ku bandingkan dengan maafmu, ampunmu lebih besar lagi dari dosa-dosaku. Wa ma zilta dha'afwin anid dhambi lam tazal. Engkau terus memberikan ampunan atas segala dosaku. Tajudu wa ta'fu minnatan wa takarruma. Engkau maha pemurah, maha pemaaf, dan maha mulia. Imam Syafi'i yang khatam Qur'annya bulan Ramadan 60 kali. Siang sekali, malam sekali. Imam Syafi'i yang hidupnya habis untuk ilmu. Imam Syafi'i yang tak pernah buat dosa dan maksiat. Begitu takutnya dia menghadap Allah. Awak. Jadi membaca buku kau, merenung. Ambo walaupun ambo nak menulis buku kau, tapi ambo ulang-ulang untuk mengingatkan ambo bahwa mati itu sangat dekat. Dulu mati kau rasu-rasunya jauh. Sianu mati jamaah, sianu mati jamaah. Kini ndak, mati kawan awak, tetangga awak, dakik, bahkan dakik-dakik. Luar biasa. Terasa mati itu begitu dekat. Entah ambo aja yang merasa, wallahualam. 26. Imam Ahmad bin Hanbal namanya. Imam Ahmad bin Hanbal waktunya kan sakaratul maut itu, namo anaknya Abdullah, anaknya yang di sampingnya. Tiba-tiba hanya menyabik, "Tidak." Tiga kali. "Tidak." "Tidak." Sesudah itu nyesadar. Ditanya di anaknya, "Manga tadi abak menyabik tiga kali?" "Tidak, tidak." "Datang iblis menggigit ujung jari ambo, menarik-narik ambo, lalu ambo jawab, 'Tidak, tidak.'" Rupanya waktu sakaratul maut itu iblis datang tetap mengajak awak untuk menjadi follower. Iblis itu menggoda awak bukan waktu awak hidup. Sampai menjelang sakaratul maut pun dia tetap mengajak. Iblis kau memang hebat multi level marketing. Mengajak pengikut sebanyak-banyaknya sampai terakhir banyak yang berhasil. Itulah maka awak selalu berdoa, "Allahumma khtim lana bi husnil." Nah, kau ibu, bapak, kalau ada orang nan mau sakaratul maut, bisikkan kata lingonyo. Jangan awak diam saja, aniang saja. Datang mencari orang sakit. "Ih, kasihan ya." Kalau ingin menolonginyo, bisikkan kata lingo, sebab waktu itunya sedang barek mana. Maka awak tolongnyo, kata lingo kanan, "La ilaha illallah." Nanti sekalian liang tu baca Yasin. "Mangga baca Yasin?" Kata Imam Ibnu Katsir, "La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah." Kalau dibacakan surat iko pada perkara yang sulit, yang susah, dimudahkan Allah. Yang lain yang ada di situ, anak, menantu, keluarga, sahabat, kerabat, kepala dinas, kepala kantor, kepada badan, pejabat, baca. Kalau tidak mau, pergi keluar. Ini kadang ada orang sakitnya. Orang sedang berjuang untuk mati husnul khatimah. Ambo kalau di ruang ICU, ambo selalulah diajak. Ambo selalu diajak jamaah kau untuk yang sulit-sulit aja. Orang meninggal, pilkada, yang sulit-sulit. Ada satu dulu di rumah sakit Arifin Ahmad, di ruang ICU, udah gak sadar lagi. Ambo bisikkan ke telingonya, la ilaha illallah. Keluai matanya. Ambo tanya dokter, bu dokter kok nyoma nangis? Sebab satu-satunya respon yang bisa dia berikan hanya air mata. Inyo mandanga suara ustad. Di dalam telingonya kok ada macam keong. Dan itu tidak pernah. Orang yang stroke, yang lumpuh, yang buta tetap bisa mendengar waktu ustaz bisikkan. Makin yakin nambo pada hadis Nabi. Dokter namanya Bi. Tapi dokter namanya mengaji, bukan dokter Firaun. Selama itu kalau nyo ustaz datangnya mengulurkan tangan, kalau ustaz datangnya tersenyum, kalau ustaz datangnya hormat. Sekarangnya enggak bisa merespon apa-apa, tinggal satu-satunya respon adalah air. Jadi bukan sedih, banyak juga yang tidak tahu. Itu sedihnya meninggalkan bininya. Tidak. Respon terakhirnya adalah air mata. Guru ambo sanawiyah, koma, tak sadar. Ambo cari rumah sakitnya, membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu al-falaq wa binnas ayat kursi. Bisik la ilaha illallah. Tiba-tiba mengangkat tangannya. Heran dokter yang ada di situ. Kamilah barahari di sikonya ndak ada respon ustaz. Aniang saja sadonyo. Ndak ada nan membacakan doa. Padahal talingonya mendanga. Maka awak izin sama dokter yang ada di situ didangakan MP3 mengaji. Kalau ada bisa yang boleh kami anaknya di sini satu orang ganti-gantian Pak dokter, Pak security, boleh silakan. Baca situ Jan Putri. Sebab inyo dalam perjuangan yang luar biasa. Jadi waktu awak surang, tidak ada siapa-siapa boleh masuk. Siapa menolong awak? Iyo kalau anak boleh. Iyo kalau ustaz datang. Kalau tidak ada, satu-satunya menolong adalah zikir awak salamoiko. Itulah guna zikir. Maka perbanyaklah zikir. Selawat-selawat awak. Tapi kalau salamoiko TikTok, itu jalan nanti bu. Iko-iko kepala. Na'udzubillah. Ada namanya 27. Ada namanya Imam Syu'bah bin Ayyash. Imam Syu'bah bin Ayyash meninggal, lalu kemudian bermimpilah orang mencari inyo masuk surga. Dia giah makanan kurma yang manis, yang lezat, yang berkualitas tinggi. Kurma yang mahal. Ada kurma yang mahal tu di Makkah, aragonyo 100 rial. 100 rial 350 ribu. Orang jamaah umroh haji jarang membali itu untuk tamu. Sebab kalau itu diagih ke tamu, dimakan tamu limo, menangi. Jadi kurma yang mahal itulah diagih Allah Ta'ala nya ke surga. Batanyolah sahabatnya itu, mengapa Allah memberikan engkau balasan begitu hebat? Apa amalmu? Apa amal inyo? Setiap malam inyo mengkhatamkan Al-Quran selama 80 tahun. Lalu kemudian Imam Syu'bah bin Hajat meninggal dunia. Inyo punya adik padusi. Adik padusinya itu bercerita. Imam Syu'bah bin Hajat berkata kepadanya, apa yang membuat engkau menangis? Lihatlah pojok itu. Aku pernah menghatamkan Quran di sana sebanyak 18 ribu kali khatam. Apa yang membuat engkau menangis, wahai Imam Syu'bah? Lihatlah pojok itu. Makanya di rumah hawa itu dianjurkan ada satu pojok untuk tempat sholat. Awak selalu menyabiknya musola. Tapi awak ndak orang kaya nan rumahnya gadang ada musolanya. Paling ndak ada satu sudut pojok sajadah yang biasa. Aku menangis menjelang mati ini apa? Sedih menengok pojok itu karena aku pernah menghatamkan Quran di pojok itu sebanyak 18.000 kali khatam. Jangan sampai awak beko waktu mau mati, apa yang kau tangiskan? Ambo menangis sebab di pojok itu ada TV 15.000 sinetron yang lah habis di situ. Dari mulai Korea sampai India. Nauzubillah. Jangan-jangan ustaz kau menonton juga. Ambo nak menonton TV itu duit. Ada namanya Imam Abu Zur'ah 28. Ambo bermimpi basuo dengan Imam Abu Zur'ah, kecik sahabatnya. Apa yang diagi Allah kepada engkau wahai Imam Abu Zur'ah? Imam Abu Zur'ah menjawab, ambo basuo dengan Allah dan Allah berkata, wahai Abu Zur'ah, didatangkan anak kecil kepadaku, aku perintahkan dia masuk surga. Bagaimana dengan orang yang menghafalkan sunnah dan hamba-hambaku? Abu Zur'ah, sedangkan anak ketek maningga, ambo suruhnya masuk surga. Kusuruhnya masuk surga, kata Allah. Apalagi engkau yang menghafal hadis dan mengajarkannya kepada manusia. Ibu-ibu, bapak-bapak, walaupun bukan buya, walaupun bukan alim ulama, jangan bersedih. Mengajarlah. Mengajar apa? Alif ya te alif di bawah, ya alif depan, u a i u. Mengajar apa? A a a bata bata tata bata saba saba. Mengajar apa? Mengajar anak awak jangan lalu. Ambil sembahyang dulu. Bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan lalu. Masuk toilet jangan lupa kaki kiri nak. Bebuih muli awak menyampaikannya, sesudah awak mati barunya ingat. Jangan lupa ajarkan Fatihah ke anak awak. Ambo indak mau mendikte ibu-ibu sekalian, tapi cuba ingat-ingat barakali ibu mengajarkan Fatihah ke anak, yang Fatihah itu akan dibaconyo 7 baleh kali sehari semalam, mengalir pahalan. Ambo patamo kali belajar alif dia te alif di bawah ilir depan uka ama ambo membaca Quran khatam dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas ke ama ambu. Nampak tamu kali menyuruh ambu membaca surat Al-Kahfi malam Jumaat, baca Yasin, ama ambu. Ama ambu ndak ustazah, ndak guru, perempuan biasa, tapi nyo mendidik ambu, dan sampai hari ini kalau ambu maja, mengalirlah pahalanya ke makam inyo insyaallah. Ambo selalu mendidik anak-anak perempuan, selalu ambo sampaikan, kalian bukan perempuan biasa, kalian perempuan luar biasa yang akan melahirkan para pemimpin-pemimpin bangsa di masa akan datang. 29. Imam Abdullah Al-Mubarak. Imam Abdullah Al-Mubarak sebelumnya maningga inyo makan sawit pakai kop. Sawit, sawit itu tepung gandum. Tepung gandum diagi minyak sapi. Dimakannya sawik. Sesudah makan sawik itu inyo awi, haus, ingin minum. Tapi ndak ada urang nan membawakan air. Yang membawakan air satu-satunya adalah pegawai kerajaan. Habisnya makan sawik, kering tenggorokannya nyo mau minum. Tiba-tiba datanglah yang membawakan air tadi, pegawai kerajaan. Inyo ragu air iko subhat, entah halal entah haram, mati dalam keadaan haus. Walaupun mau mati tetap menjaga diri, takut minum haram. Tapi bukan berarti ambo ndak minum dari tadi, ambo khawatir kau dibawakan oleh pegawai kerajaan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tahu ragu ustaz ndak diminumnya teh dek pegawai kerajaan. Datang puluh teh pegawai kerajaan. Imam Bukhari namanya Muhammad, nama ayahnya Ismail, nama datuknya Ibrahim. Sesudah datuk apa leh? Hah? Inya. Cicit. Ah, ikhtilaf puluh nampaknya kok. Namanya Muhammad, Namo ayahnya Ismail, namo datuknya Ibrahim, namo dia teh datuknya itu Al-Mughirah, namo dia tehnya lagi Bardizbah. Bardizbah tu mu'alab masuk Islam. Nyo meninggal tahun 256 Hijrah. Imam Bukhari namo. Kalau awak selalu baca hadis, ikut hadis Sahih Bukhari, ikut hadis Sahih Bukhari, ikut hadis Sahih Bukhari. Bukhari bukan nama orang. Bukhari artinya orang Bukhara. Al-Fadani, orang Padang. Al-Minkabawi, orang Minangkabau. Kalau siko, apa ayah kau panjang? 50 abad Kotowi. Imam Bukhari dimakamkan. Sesudah dimakamkan, keluarlah bau harum semerbak dari kuburnya. Apalah agaknya kemuliaan yang diberikan Allah kepada Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari lah yang menyusun kitab hadis, kitab paling bersih sesudah Al-Quran. Hadis isinya 7275 hadis. Hafalan hadis Imam Bukhari 600.000 hadis. Diseleksi dibuangkan hadis palsu, tinggal 300.000 hadis. Seleksi lagi 7275 hadis. Sampai hari ini, setiap jam detik berdetik berdetik berdetik tidak pernah kosong dunia ini daripada orang membaca Sahih Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Bukhari. Malam di Indonesia, siang di Amerika. Siang di Amerika, malam di Indonesia. Di Jepang, di India, di Korea, orang membaca Sahih Bukhari diterjemahkan ke ratusan bahasa. Harum semerbak. Ambo ingin setelah ambo mati buku kau tetap dibaca oleh anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu. Dibaconyo, dicaliaknyo, siapa menulis buku kau? Oh, Abdul Somad, untuk Abdul Somad Al-Fatihah, kayaknya itu yang sampai. Itulah yang sampai. Beda sama Pak Wakil Bupati. Inyo barata dia anak hafal Quran. Insyaallah 1 juta anak 50 koto. Kota-kota 50 kota akan hafal Quran. Amin. Amin. Dengan program-program. Mereka yang punya jabatan bisa menolong agama Allah dengan jabatannya. Ambo nanda ado jabatan dengan pengajian. Ibu-ibu dengan mendidik anak yang soleh. Bapak-bapak mengasih makan anak dengan yang halal. Wasiat Sirri As-Saqati, wali Allah. Aku wasiatkan yang bermanfaat bagiku setelah aku pergi. Jangan berteman dengan orang jahat. Jangan putuskan hubunganmu dengan Allah dengan bersahabat dengan orang baik. Kalau berkawan dengan orang baik, insya Allah hubungan dengan Allah tidak akan putus. Contohnya mana? Nih, ibu dan bapak hari ini berkawan dengan orang baik, saya pula dipertemukan dengan orang baik, akhirnya kita melakukan perbuatan baik. Ketika dia akan meninggal dunia, dia katakan, wahai Tuhanku, mereka tak akan melihat orang seperti engkau setelah engkau pergi. Sri Aswati menjawab, aku tidak akan meninggalkan untuk mereka orang lain seperti engkau. Engkau itu maksudnya murid dia. Maka kita mesti meninggalkan murid yang melanjutkan. Tapi kami bukan dosen, kami bukan profesor, murid kami siapa? Anak-anak kita. Anak saya tak ada, suami. Ibu bisa punya murid suami. Ajarkan suami ibu baca Quran. Laki ambo tak pandai baca Quran, ajarnya baca Quran. Jadi murid ibu. Ambo pun tak jadi dapat baca Quran bu ya. Sama-sama tak bisa, payah tu. 32. Takbir terakhir Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi tak menjawab. Assalamualaikum ya Imam Junaid Al-Baghdadi. Tak menjawabnya. Setelah beberapa saat Imam Junaid membalas salam dan berkata, maafkan, tadi saya membaca wirid rutin. Kemudian Imam Junaid menghadapkan wajahnya ke kiblat, lalu bertakbir dan meninggal dunia setelah mengucapkan Allahu Akbar. Assalamualaikum ya Syekh Junaid. Diam. Sesudah itu baru nyengit. Mohon maaf tadi ambo ndak menjawab sawab, sebab ambo sedang membaca wirid-wirid ambo. Maka awak mesti ada wirid awak. Kalau ada ibu yang mewiridkan tasbih 1000 kali, teruskan. Kalau ada yang mewiridkan solawat 100 kali, teruskan. rutinkan wirid supaya apa? Supaya waktu awak mati awak tetap la ilaha illallah. Setelah itu nyebut takbir Allahu Akbar, sesudah itu barulah dia mati meninggal dunia dalam keadaan husnul 33. Ketika akan meninggal dunia, mereka para malaikat datang memberikan kabar gembira kepadaku tentang istana di surga. Wahai Imam Salam, wahai Imam Ibnul Mamfaluti, inilah surga tempat engkau nanti. Malaikat mengepakkan sayapnya. Malaikat itu bersayap, dikepakkannya sayapnya, dikepak sayap itulah nampak tempat dia di surga. Awak kadang jangan kan sampai di surga, sampai parkir di hotel pun tak nampak, sampai parkir di masjid untuk ceramah pun tak tahu awak. Ditanya ke security, mana parkir tempat ustaz? Tidak ada ustaz, semuanya sama. Orang yang soleh itu dinampakkan tempatnya di surga, lalu kemudian dia mengucapkan salam kepada kamu, lepaskanlah pakaianku, mereka sudah tiba membawa perhiasan-perhiasan surga. Orang-orang soleh itu, maka waktu dibuka mukonyo tersenyum, mati dalam keadaan senyum. Kenapa orang meninggal itu senyum? Kata Ustaz Somad, mati itu sakit. Kalau sakit tentu mukanya cemberut, macam jeruk purut dipijak gajah. Ini kenapa dia tersenyum? Hilang sakitnya karena menengok nikmat. Payah hamba menangkuk buya. Ba'a hilang sakit dek menengok nikmat. Yang bisa memahami itu ibu-ibu. Mohon maaf, beribu maaf. Waktu ibu melahirkan anak sakit tak? Sakit. Tapi kemudian datang suster bidan membawa anak itu, melekapkannya ke ibu, ibu peluk, ibu senyum tak? Hilang sakit. Inilah yang tak bisa diceritakan laki-laki. Sehebat-hebatnya laki-laki tak bisa menceritakan. Kalau adonan ingin mencubo, makan mangga sama biji-bijinya, keluarkan bule-bule. Kenapa perempuan yang baru melahirkan anak itu tersenyum memeluk anaknya, padahal saat itu dia sedang merasakan sakit, sikit lagi mati. Agak-agaknya begitulah saat sakaratul maut, menengok tempat di surga. Maka dibuka penutup jenazah, tersenyum dia. Hendaknya begitulah kita mati menghadap Allah. 30 sampai sujud terakhir Ibnu Qurqul. Setelahnya salat Jumat, lalu kemudian inya membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahadunillahu samadul lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahadunillahu samadul lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah itunya bersyahadat 3 kali, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Habis itunya bersujud, lalu kemudian meninggal dalam sujudnya itu. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang nan paling dakek dengan Allah bukan di Makkah. Orang yang paling dakek dengan Allah adalah ketika sedang bersujud. Mati dalam keadaan bersujud. Mati tidak bisa di request. Sesuai dengan amal awak. Kalau banyak sujud, mati sedang sujud. Kalau banyak menyanyi, mati sedang menyanyi. Cubalah cari di internet. Lupa ambo judulnya. Tapi ada pernah orang mengirimkan linknya ke ambo. Adonan mati sedang bawa acara. Adonan mati sedang main bola. Adonan mati habis bertinju. Kalah musuhnya itu senangnya. Mati. Nang kalah itu duit. Padahal kalau menurut logika kan nang kalah itu mati. Ternyata macam-macam. Terakhir, namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Nang terakhir kok matinya kurang lama. Inyo zalim orangnya. Banyak ulama nan dianiayanya, dibunuhnya. Safikut safak dima, penumpah darah. Waktunya akan mati. Waktunya akan mati. Maka datanglah Imam Hasan Al-Basri. Waktunya akan mati diceritakan bahwanya berdoa. Apa doanya? Allahumma ighfirli wa innaka la taf'alu zalik. Ya Allah ampunkan dosamu walaupun engkau tak akan melakukan itu. Saking kan banyak dosanya. Datang ulama ingin mendoakan inyo sembuh, inyo menjawab, ya ulama jangan doakan ambo sembuh. Sebab apa? Maaf maaf maaf maaf. dimasukkan, diikek daging, daging diikek pakai benang, maaf beribu maaf, dimasukkan dari belakang. Sesudah itu lama-lama ditarik, daging itu dikerumuni ulat yang memakan daging. Ulat-ulat itu memakan ususnya di dalam. Datanglah ulama ingin mendoakannya. Ya sabi, usahlah doakan yang boleh, tak tahan lagi supaya capek aja mati. Apakah Allah menghampunkan dosanya? Wallahu a'lam bishawab. Nangka 35, 31 sampai 34 itu matinya rata-rata indah. Nangka 35 itu mengerikan karena perbuatan. Insya Allah panjang umur sehat badan akan ambo susun buku isinya sadonyo mati yang ngeri aja sadonyo. Ambo selalu ada ide-ide, cuma kadang waktu tidak sampai. Itulah yang dapat ambo bacakan. Mudah-mudahan buku kau bermanfaat buat ambo, buat bapak ibu, buat generasi awak yang masa akan datang. Dengan membaca buku kau, awak semakin ingat mati dan semakin semangat hidup. Itu tujuan ambo. Bukan ingat mati lalu putus asa dan berserah, tidak mau berbuat lagi, bukan. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.